بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan kita memasuki hadis yang ke-25 berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala di mana beliau meriwayatkan an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha dan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pula. Karena sebelum hadis ini, hadis yang sebelumnya juga diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah, sahabat yang masyhur min as-sabiqin al-awwalin. Di antara para sahabat yang mula-mula masuk ke dalam Islam. Dan diperselisihkan siapa nama beliau, demikian pula nama orang tua beliau. Namun yang masyhur bahwa beliau bernama Jundub Ibn Junadah. Dan di sana ada nama-nama yang lain yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Ma'rifati As-Sahabah. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pujian kepada kejujuran beliau. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adallat al-khadra wa la aqallat al-ghadra min dhi lahjatin asdaq min Abi Dzar. Tidak ada yang dinaungi langit ini dan tidak ada yang ada di permukaan bumi yang lebih jujur dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Pujian yang langsung datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Shadiqul Masduq. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur, telah berangkat orang-orang yang memiliki harta kekayaan dengan membawa pahala-pahala yang berlipat ganda. menunjukkan bahwa yang datang ini adalah orang-orang dari kalangan fuqara, orang-orang miskin. Mereka mengeluhkan karena orang-orang kaya mereka telah berangkat dengan membawa pahala yang banyak sekali. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi di saat mereka bersedekah mereka memiliki harta yang lebih yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sementara mereka yang fuqara tidak mampu bersedekah. Inilah keluhan para fuqara, orang-orang miskin yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin beramal dan mereka ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka terkalahkan oleh orang-orang kaya dari sisi kekayaan. Mereka ingin bersedekah namun mereka tidak punya harta. Sementara orang-orang yang diberikan kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan orang-orang miskin ini mengatakan, kami telah kalah wahai Rasulullah. Kami telah kalah. Kita melihat para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki hirs, semangat yang sangat tinggi sekali untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Apabila mereka mengetahui ada suatu amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan mereka berlomba-lomba untuk meraih amalan tersebut, agar mereka termasuk di antara orang-orang yang mengamalkan amalan yang saleh dan mati di atas amalan saleh itu. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Umair bin Al-Humam yang sedang makan kurma, beliau mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syurga itu sangat luas sekali, lebih luas dari langit dan bumi. Maka Umair bin Al-Humam mengatakan bakhin-bakh. Dia berdecak kagum terhadap apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah mengatakan, apa yang menyebabkan engkau mengatakan bakhin-bakh? Kata Umair, ya Rasulullah, arju an akuna min ahliha. Aku sangat berharap agar kemudian aku termasuk di antara orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Maka Rasulullah mengatakan, anta min ahliha, engkau termasuk di dalamnya. Maka dia pun mengatakan, kalau saya melanjutkan untuk memakan kurmaku ini, ini adalah kehidupan yang sangat panjang sekali. Jangan sampai jihad telah selesai dalam keadaan saya menghabiskan kurma ini. Maka dia pun melemparkan kurmanya. Dia maju ke medan pertempuran. Dan dia bertempur sampai Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai syahid minas syuhada. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kadang-kadang di antara mereka ada yang sampai menangis, bersedih, disebabkan karena tidak mampunya mereka berinfak dengan apa yang mereka miliki. Mereka tidak punya apa-apa. Di antara mereka ada yang menangis. Mereka ingin ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada kendaraan yang membawa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka-mereka ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wala 'ala alladziina idza ma atauka litahmilahum 'alayhi qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun." Tidak ada dosa atas orang-orang yang ketika mereka datang kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar engkau membawa mereka untuk ikut bersama dalam pertempuran, dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin ikut. Namun engkau mengatakan kepada mereka, saya tidak memiliki kendaraan untuk membawa kalian menuju pertempuran. Akhirnya karena tidak ada kendaraan, mereka pun berbalik dalam keadaan air mata mereka berlinang. Dalam keadaan mereka bersedih, menangis. Karena mereka tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hidup mereka adalah untuk akhirah. Tubuh mereka di dunia, akan tetapi himmah mereka adalah untuk hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Maka demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum memberikan contoh yang terbaik kepada umat ini. Maka wajarlah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pujian di dalam sekian banyak ayatnya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah persiapkan bagi mereka syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain dan juga datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lain kecuali mereka, para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Tiga generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, para sahabat mereka masih saja memberikan nasihat kepada umat ini agar hendaklah mereka senantiasa mengikuti bimbingan dan petunjuk dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil contoh, ambil contohlah kepada orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hum khairu hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Mereka adalah orang-orang yang hatinya yang terbaik, yang ilmunya paling dalam, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melampaui batas dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hum qaumun ikhtarahumullahu jalla wa ala li suhbati nabiyyi wa iqamati dini. Mereka itu adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'u fi atharihim. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Dan hendaklah kalian mengikuti jejak-jejak mereka. Karena sesungguhnya mereka itu senantiasa berada di atas hidayah yang lurus, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat yang sangat berharga sekali dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa mengikuti mereka para sahabat adalah merupakan jalan keselamatan, sebab mereka orang yang paling mengerti tentang Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang miskin ini, mereka datang kepada Rasulullah mengeluh gak punya duit untuk disedekahkan. Ya. Nah, kalau orang-orang sekarang tidak punya harta untuk berfoya-foya. Mereka sedih. Subhanallah, para sahabat. Apa yang mereka miliki dari harta? Infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengetahui ada jalan-jalan kebaikan. Mereka berusaha untuk menempuhnya. Kalau mereka tidak mampu, mereka bersedih. Bayangkan sampai mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Kata mereka, ya Rasulullah, mereka sholat, kami juga bisa sholat. Mereka berpuasa, kami juga bisa berpuasa. Akan tetapi di saat mereka punya harta, mereka bersedekah. Kami bersedekah dengan apa? Mereka memahami bahwa sedekah itu hanya terbatas kepada harta saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbing mereka kepada kebaikan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?" Ada dua bacaan, ma tasaddaqun atau tasaddaqun. Dihilangkan ta'ul mudhara'ah. Asalnya tatasaddaqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Ya, ini kata Rasulullah, di sana banyak sekali jalan-jalan bersedekah. Jangan kalian menyangka bahwa bersedekah itu hanya terbatas kepada orang yang punya harta. Kalian pun bisa bersedekah. Lalu Rasulullah jelaskan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kali bertasbih itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap kali takbir mengucapkan Allahu Akbar itu adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap kali kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap kali kita mengucapkan la ilaha illallah, fa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan memerintahkan kepada perkara yang baik itu adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan mencegah dari kemungkaran itu juga termasuk sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan di saat kalian bersetubuh dengan keluarga kalian, maka itu juga termasuk sedekah. Subhanallah. Ternyata jalan-jalan sedekah itu sangat banyak sekali. Diberikan keleluasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga tidak terbatas kepada harta saja. Nah, menunjukkan bahwa orang-orang miskin pun mereka bisa mengalahkan orang-orang yang kaya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka mengetahui jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka ta'ala dari amalan-amalan yang saleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang bertakwa? Apakah dia orang kaya ataukah dia orang miskin? Nah, siapa saja di antara mereka yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun para ulama berselisih, mana yang lebih afdal? Al-ghaniyus syakir atau al-faqirus sabur? Antara orang kaya yang bersyukur kepada Allah dengan harta yang Allah berikan, dengan orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya, mana yang paling afdal? Dua-duanya orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini miskin, sabar. Yang ini kaya, syukur. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi, wallahu ta'ala alam, ya, semuanya tergantung dari apa yang mereka amalkan. Kadang-kadang dari satu sisi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan yang tidak dimiliki yang lainnya. Nah, kadang-kadang orang yang fakir, sabur, lebih tinggi tingkatannya dinilai dari sisi yang lain. Dari sisi ketakwaannya, dari sisi keikhlasannya, dari sisi mungkin ada amalan-amalan tertentu yang tidak diamalkan oleh orang kaya. Demikian pula sebaliknya. Nah, demikian pula sebaliknya. Namun kalaulah dikatakan mesti sama persis, ya, amalannya sama, keikhlasannya sama, ya, cara-cara dia beramal sama persis, tidak ada bedanya misalnya, kecuali dari sisi harta, ya, maka tentunya dalam hal ini orang yang kaya yang lebih utama. Dari satu sisi, yang namanya orang kaya, dengan harta tersebut seorang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah, dan mereka tidak mampu bersabar di atas kekayaannya. Dan mereka tidak bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang Allah berikan. Jadi cobaan yang sangat berat bagi mereka yang diberikan kekayaan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, "Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Masing-masing dari umat itu ada cobaannya, sedangkan cobaan untuk umatku, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah masalah harta. Akan tetapi kalau kemudian seorang itu kaya, lalu dia mampu memanfaatkan kekayaannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia lebih afdal. Ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, mirip dengan hadis Abu Dzar ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah mengalahkan kami dalam hal pahala. Mereka sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian mengamalkannya, tudrikuna man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum wa la ahadun afdala minkum illa man amila bima amila mithlakum." Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu amalan yang kalau kalian mengamalkan, kalian mampu menjangkau orang yang telah mendahului kalian. Kalian mampu mengalahkan orang setelah kalian. Dan tidak seorang pun yang mengamalkan yang lebih afdal seperti apa yang kalian amalkan, kecuali orang yang beramal semisal amalan kalian. Maka para sahabat yang miskin ini semangat. "Ya Rasulullah, kami menginginkan itu." Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Setiap kali kalian melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, maka hendaklah kalian mengucapkan Subhanallah 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali." Maka inilah yang diamalkan oleh orang-orang miskin ini. Ya. Sehingga setiap kali selesai sholat fardu, mereka duduk sejenak untuk membaca zikir ini. Orang-orang kaya memperhatikan itu. Ada apa ini orang miskin? Tidak biasanya mereka duduk lebih lama dari hari-hari yang lainnya. Ada apa? Apa yang mereka amalkan? Orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga sangat bersemangat untuk mengetahui suatu amalan. Sehingga mereka berusaha untuk mengetahui, ada apa ini? Ada amalan yang baru. Jangan-jangan mereka mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teliti punya teliti, akhirnya orang-orang kaya pun mengetahui rahasianya orang miskin. Akhirnya mereka pun mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir 33 kali setelah sholat fardu. Nah, ketika orang-orang miskin mengetahui, ternyata orang-orang kaya pun mengetahui itu dan mereka mengamalkannya. Mereka datang lagi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keutamaan yang Allah berikan. Yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Maka ini menunjukkan bahwa kalau dia kaya, amalannya persis sama dengan amalan orang miskin, tidak ada perbedaannya, maka orang kaya punya kelebihan dari sisi dia punya harta yang dengan itu dia menginfakkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sedekah itu banyak. yang bisa kita membagi sedekah tersebut dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah menjadi dua bahagian. Yang pertama, sedekah yang manfaatnya dirasakan untuk diri sendiri. Dan yang kedua adalah sedekah yang dirasakan manfaatnya kepada yang lainnya. Sedekah yang dirasakan sendiri, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap kali bertasbih itu sadaqah. Kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, ini sedekah. Tapi untuk kita sendiri, ya. Atau ucapan yang lain, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bertakbir adalah sedekah. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapapun jumlahnya, ya, tanpa ada batasan. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Maka kita setiap kali mengucapkan takbir, maka kita bersedekah untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk diri kita. Demikian pula tahmid, alhamdulillah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah sedekah-sedekah yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Ada sedekah jenis yang kedua yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sedekah yang kita merasakan manfaatnya dan juga dirasakan oleh orang lain. Sedekah mutaaddiyah ilal ghair. Sedekah yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah. Beramar ma'ruf sedekah. Kita mengajak kepada seorang kebaikan. Ya. Ya akhi, faddal. Antum seorang laki-laki yang telah balig. Selama antum tidak punya udzur, wajib hukumnya bagi antum untuk datang ke masjid, melaksanakan salatul jamaah di masjid. Hukumnya wajib. Maka tatkala kita memberikan bimbingan kepada seorang, maka ini termasuk sedekah. Sedekah untuk kita dan bermanfaat kepada yang lainnya. Mencegah dari kemungkaran. Ada seorang yang melakukan kemungkaran, kita mampu mencegahnya. Maka kita menasihati dia, ya ini tidak diperbolehkan. Haram hukumnya, tinggalkan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita yang tidak berjilbab keluar dari rumahnya. Kita mampu menasihati dia. Nasihati dia. Ya ukhti, wahai saudariku. Seorang muslimah, apabila dia keluar dari rumahnya, wajib untuk menutup seluruh tubuhnya. Tidak diperbolehkan bagi dia menampakkan. Sebab tubuhnya itu adalah aurah. Pelihara dirimu dari fitnah. Pelihara dirimu dari penyimpangan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat. Ini juga sedekah. Jadi segala sesuatu yang dirasakan oleh kita, demikian pula dirasakan oleh yang lainnya, maka itu adalah sedekah. Pengajar misalnya. Kita mengajarkan kebaikan pada seorang. Talabul ilm. Dalam menuntut ilmu kita, memberikan pelajaran-pelajaran kepada yang lainnya. Lalu kemudian dia mendapatkan ilmu. Maka ini adalah sedekah. Yang sangat bermanfaat sekali. Jadi sedekah itu sangat luas. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiamnya kita, kita tidak mengganggu manusia. Kita cuma diam gini. Tinggal di rumah, daripada mencela orang lain, daripada memukul orang, daripada mencari sesuatu yang menyinggung orang lain, kita dapat dosa. Maka kita tinggal di rumah misalnya, dengan niat bahwa kita hendak mencegah diri kita dari kejahatan, maka itu juga termasuk sedekah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menjelaskan tentang sedekah, kata beliau, "Wa taquffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqah." Engkau mencegah diri kamu, ya, untuk berbuat kejahatan kepada manusia, itu juga termasuk sedekah. Jadi cuma berdiam diri sedekah. mulut kita diam, ya, itu termasuk sedekah. Kita tidak mengucapkan sebuah ucapan kecuali yang memiliki manfaat dan kemaslahatan. Menjaga lisan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang kotor, tidak menggibah, tidak mengadu domba, tidak menggunjing orang lain, tidak mencerca orang lain dan seterusnya. Maka itu termasuk sedekah. Padahal kita sedang diam nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan. Kalau tidak, maka hendaklah dia diam. Jadi diamnya itu adalah ibadah. Subhanallah. Demikianlah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslim. Diajarkan kepada mereka berbagai macam bentuk sedekah yang dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam amalan-amalan yang asal hukumnya mubah, ya, seseorang bisa bersedekah di sana. Seseorang bisa menjadikannya sebagai ibadah yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah apabila niatnya itu baik. Semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalian bergaul dengan istri kalian itu sedekah. Wa fi but'i ahadikum sedekah. Berkumpul dengan istri itu adalah sedekah. Padahal kalau kita perhatikan, ya, berkumpul dengan istri itu adalah kebutuhan. Iya kan? Itu adalah kebutuhan kita. Kita yang membutuhkan itu untuk melampiaskan syahwat. Ya, agar kemudian tidak terarah kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, di samping itu sebagai kebutuhan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat heran tatkala Rasulullah mengatakan ini, kalian berkumpul dengan keluarga itu juga termasuk sedekah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah salah seorang kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, lalu mendapatkan pahala dengan itu?" Heran para sahabat, kok bisa? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun?" Kalian melihat, kalau seseorang itu meletakkan kemaluannya dalam perkara-perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula sebaliknya, kalau dia meletakkan dalam perkara yang halal, ya tentunya dia mendapatkan pahala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ternyata dalam amalan-amalan yang asal hukumnya mubah, boleh itu menjadi ibadah dengan niat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya kita bersetubuh dengan keluarga? Agar kemudian kita bisa menjaga diri kita agar tidak terlampiaskan dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu bernilai ibadah. Seorang makan minum asal hukumnya boleh, iya kan? Tapi kalau seorang makan dan minum lalu dia meniatkan pada makan dan minumnya itu agar diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencari nafkah yang dengannya dia memberikan penghidupan kepada keluarganya, yang semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala meridhai dia, maka itu juga bernilai ibadah. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah. Apabila seseorang berinfak untuk keluarganya dan dia mengharapkan keridhaan Allah, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Mas'ud. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dan mengarahkan pada kita kepada amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan dalam Islam itu sangat banyak sekali, semuanya termasuk sedekah. Sehingga tidak ada kesempitan bagi kaum muslimin. Siapa saja bisa beramal. Orang kaya mereka bisa beramal. Orang-orang miskin mereka juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah sangat banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Namun disebabkan karena waktu yang singkat, maka sampai di sini insyaAllah ta'ala yang kita bacakan. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Dan memberikan tambahan iman. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhir da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.